ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa nasihatnya agar penuntut ilmu dapat lebih memfokuskan jiwa dan raganya untuk menuntut ilmu dan tidak memikirkan perkara-perkara dunia yang hina? Ya, pertama dia bersyukur dulu kepada Allah. Dia sudah ada niat baik bertanya seperti ini. Kalau dia bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kemudian yang kedua, dia bermohon kepada Allah supaya diberi as-sabat, keteguhan. Ya, kemudian yang ketiga, dia harus punya target dalam belajar menuntut ilmu. Ya. Misalnya dia hafal Quran dalam berapa bulan, dia hafal hadis berapa hadis yang dia mau hafal. Buku-buku yang harus dia pelajari apa saja dia targetkan supaya dia ada fokus kerjaan. Kalau ada fokus kerjanya, itu akan lebih mudah. Dia disibukkan hal yang lain, sulit disibukkan oleh hal yang lain karena dia sudah ada fokus pekerjaan. Kemudian yang keempat, dia selalu mengisi waktunya dengan ibadah, banyak berzikir kepada Allah. Karena kalau hati itu terang dengan kehidupan akhirat, ya keinginan-keinginan dunia itu menjadi lemah di dalam hati. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.